Siapa yang gak tahu dengan musik ini? Siapa yang gak kenal dengan musik ini? Merah, kuning, hijau, warna ciri khasnya, lambang perdamaian. Ini musik reggae, musik paling enak, nikmatnya takkan pernah terkalahkan. Semua pun suka musik reggae, musik perdamaian asli Jamaika. Aku dan Tony Kiss, aku dan Bob Marley, aku dan Tony Kiss, aku dan Basurep suka musik reggae. Basurep suka musik reggae. Musik reggae.